Melepas rindu di dada, nyalakan api cinta, sambutlah kasih ke tanganku, pastikan kita bersama. Rasakan rindu semakin dalam akan dirimu. Saat ini kau pun tahu dalamnya cintaku dan segalanya tentang aku. Walaupun kau jauh, percaya cintamu takkan hilang. Ku ingin menatapmu, peluk dirimu, lepaskan kerinduan, esok ku kembali. Jalanan waktu malam ini terasa lama. Ku lalui satu angan yang ingin ku katakan tentang diriku dan dirimu. Bayangkan kau jauh, jatuh dalam mimpi. Ku ingin menatapmu, peluk dirimu, satukan cinta kita esok bersama. Melepas rindu di dada, nyalakan api cinta, sambutlah kasih ke tanganku, pastikan kita bersama. Melepas rindu di dada, nyalakan api cinta, sambutlah kasih ke tanganku, pastikan, pastikan.